Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Inda ashabi fasl tsalits yaqra'un. Santri kelas 3 membaca tafaddalu. Yang kelas 3 semuanya langsung baca. Yang kelas 3. Selesaikan dulu. Ashabu fasl tsani. Santri kelas 2. Tafaddalu. Min agniyaihim fa'inhum fa'iyyaka fa'iyyaka wattaqi da'watal fa'innahu hijab ah nah dihafalkan yang mutqan hafalannya yang lancar. Sebelum kita melanjutkan dars kita, kembali sedikit perlu ana ingatkan kepada para santri dan ini juga kepada para musyrif, demikian pula santri putri di sana, demikian pula para musyrifahnya, terkait waktu masuk masjid, ya, waktu masuk masjid. Anda lihat mulai molor lagi, ya, mulai terlambat-terlambat lagi. Nah, dari waktu yang telah ditetapkan, subuh misalnya, atau juga waktu-waktu yang lainnya, ini harap diperbaiki. Nah, barakallahu fikum. Para musyrif terdepan untuk mengontrol, mengawasi, dan menggerakkan para santri, membangunkan dan terus mengarahkan para santri untuk segera melaksanakan berbagai macam kegiatan, termasuk persiapan sholat lima waktu. Nah, kemudian juga di antara adab, ya, untuk para santri, perhatikan semuanya, perhatikan, jangan ada yang menulis. Ketika selesai sholat maghrib, ya, antum melaksanakan sholat sunnah rawatib ba'dal maghrib, antum segera langsung bersiap-siap duduk di majlis, ya. Antum bersegera bersiap-siap duduk di halaqah. Jangan dibiasakan duduk-duduk di teras sana, ya. Jangan dibiasakan duduk-duduk di teras, di tangga-tangga masjid sana. Tidak ada perlunya, ya. Antum belajar kepada ustadz siapapun juga, ba'dal maghrib misalnya, segera bersiap-siap diri, ya. Segera mempersiapkan dirinya, bawa kitabnya, bawa pulpennya, dan yang diperlukan segera menempati duduk di majelis ilmu. Jangan ada lagi yang duduk-duduk di teras sana, ya. Nah, segera tahayyukkan diri, ya. Barakallahu fikum. Ini kedepannya diharapkan bisa diperbaiki. Maka pun juga demikian kita semuanya, ya, ikhwah secara umum, para musyrif, ya, memantau dan mengarahkan masalah ini, ya, untuk bersegera duduk di majelis ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, diharapkan, ya, ini perkara yang telah ana ingatkan terkait mushaf, ya, terkait mushaf para santri, apa namanya, barakallahu fikum, jangan sembarangan meletakkan mushaf, ya, jangan sembarangan meletakkan mushaf. Ditaruh tempat yang rapi, ya, di atas. Diharapkan tidak ditaruh di jendela-jendela sana itu, ya, kanan kiri antum, belakang, ya. Selain ini merupakan bentuk kurang memuliakan mushaf Al-Qur'an, juga tidak mengenakkan pandangan di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka santri harus punya mushaf sendiri. Santri harus punya mushaf sendiri dan jangan diletakkan di sembarang tempat di masjid ini. Selesai dibaca, selesai dimurajaah, antum letakkan kembali di lemari-lemari antum. Demikian pula kitab-kitab yang ada, jangan berserakan. Buku, kitab yang antum miliki, selesai antum pergunakan, selesai dipelajari, langsung letakkan di lemarinya masing-masing, jangan berserakan di sana-sana. Ma yang bagi, tidak boleh seperti itu, ya. Nah, nanti antum sendiri yang akan susah, mungkin akan hilang, mungkin ada anak teman yang usil, diambil bukunya, main-main mungkin, ya. Antum sendiri yang akan rugi. Biasa yang seperti itu berserakan, wah, hilang ustadz, alasan ini, alasan itu, mengganggu kegiatan belajar. Justru antum sendiri yang rugi. Demikian pula bahkan jadwal yang telah disusun ini bisa mengganggu, bisa menghambat kegiatan belajar mengajar. Ya, karena ada keluhan, keluhan ini, keluhan itu. Ya, bukunya hilang, buku hilang, belum bisa belajar, begini, begini, macam-macam, banyak alasan. Apa masalahnya? Bukunya tidak disimpan, kitabnya tidak disimpan, tapi berserak di mana-mana. Hadza ma yanbaghi. Ya, tidak boleh seperti itu. Nah, juga di sini amat sangat diharapkan juga, apa namanya, mungkin bagian ketakmiran, ya, bagian ketakmiran. Mungkin kalau usul ana diletakkan rak-rak di situ, ya, samping-samping kanan kiri, diletakkan rak, ya, mushaf untuk membantu para jamaah, para santri meletakkan mushafnya. Naam. Barakallahu fikum. Fahamtum ya tullab? Bisa dipahami? Ya. Perhatikan, meletakkan mushaf, meletakkan kitab-kitab antum, buku-buku antum, ya, disimpan yang baik, jangan berserakan di mana-mana, ya. Nah, tadi selain itu akan mengganggu kegiatan belajar antum sendiri, itu bisa merusak pemandangan, ya, bisa merusak pemandangan. Barakallahu fikum, dan kurang memuliakan ilmu, kurang memuliakan ilmu, apalagi kalamullah. Apalagi firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Nah, tidak boleh yang seperti itu. Wallahul musta'an. Baik. Ini sedikit yang perlu disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya lil 'amali shalih lima yuhibbu wa yarda. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan daras kita di malam hari ini. Di mana kita telah sampai pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kisah diutusnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemana? Diutus kemana? Ke Yaman. Baik. Adakah sahabat yang lain yang menyertai beliau? Apakah ada? Siapa itu? Abu Musa Al-Asy'ari. Na'am, barakallahu fiik. Ahsant. Kita baca, ikhwan, yang berikutnya. Qala hafizahullahu ta'ala. Ahlul kitabi, sebagaimana kata Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah humul yahudu wan nasara, sebagaimana asalnya, ya, mereka adalah Yahudi dan Nasara. Naam. Di penduduk Yaman, ya, barakallahu fikum, yang dimaksud dengan ahlul kitab di Yaman yaitu al-Yahud wan Nasara. Kenapa dikatakan demikian? Li'annahum kanu fil Yamani aktsar, min musyrikil arabi au aglab, ya. Karena mereka Yahudi dan Nasara, ya, di Yaman itu lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang musyrik, ya, di negeri Arab. Au aglab, atau bahkan lebih banyak, mayoritas, ya. Jadi mayoritas di Yaman pada waktu itu mereka beragama apa? Yahudi dan Nasara, lebih banyak pengikutnya daripada musyrikin Arab, ya, daripada penyembah patung. Nah. Hal ini, ya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini sebagai bentuk bimbingan beliau kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya. Dan ini sebagai dalil, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang keadaan manusia, ya. Rasulullah mengetahui tentang keadaan manusia. Nah. Dan apa-apa yang beliau ketahui daripada keadaan manusia itu dengan dua cara, ya. Dari mana beliau tahu? Dari mana Nabi alaihi salatu wasallam tahu tentang keadaan manusia? Ya, itu dari dua jalan. Yang pertama dari wahyu, ya. Naam. Yang pertama dari wahyu, dan yang kedua al-ilm wa tajrubah, ya. Ilmu, demikian pula pengalaman, ya, informasi, pengalaman tentang masalah hal ihwal keadaan manusia. Nah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu. Tayib, syahadatu alla ilaha illallah. Kita bahas tentang masalah syahadah. Syahadatu, i'rabnya di sini, ikhwan, ya. Yajuzu fiha ar-raf'u. Boleh dibaca rafa'. Boleh dibaca rafa' syahadatu, ya. Syahadatu. Antum yang menghafal, ya. Boleh dibaca rafa', dibaca syahadatu. Kenapa demikian? Sebagai apa dia? Ala annahu ismu yakun muakhara, ya. Sebagai isim yakun yang diakhirkan. Sebagai isim yakun yang diakhirkan. Coba antum lihat, perhatikan di sudut kitabnya. Fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu. Fal yakun, ya. Tayib, ini kana. Sah? Barakallahu fikum. Naam, harus ada isim, ya, dan khabarnya. Barakallahu fikum. Maka isimnya di sini adalah syahadah, ya. Apa namanya, kan, khabarnya, khabar yang diakhirkan, ya. Tayib. Afan ya ikhwan. Isimnya, ya. Afan, isimnya, nah, ulangi lagi. Isimnya syahadah sebagai isimnya yang diakhirkan, seharusnya di awal setelah kana, setelah yakun, ya. Tayib. Maka mana khabarnya? Khabarnya adalah awwala, ya, awwala. Wa yajuzul aksu, dan demikian pula boleh kebalikannya. Boleh kebalikannya, artinya apa? Falyakun awwalu. Boleh jadikan sebagai isimnya, ya. Dan khabarnya adalah syahada, syahadata, ya. Nah, boleh ini dan boleh itu. Tayib, boleh dibaca falyakun awwala, ya, syahadatu. Boleh juga dibaca fal yakun awwalu syahadata. Demikian. 6. Yang berikutnya kalimat syahadah. Udah ya, alhamdulillah. Di sini ikhwan, terkait dengan syahadah ada sedikit faedah ya. Barakallahu fikum, yang sebelumnya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum. Fa syahadatu huna al-ilmu wan nutqu bil lisan. Nah. Syahadah itu harus dibangun di atas ilmu ya, dan harus diucapkan dengan lisan. Nah. Karena orang yang bersaksi, li'anna syahid, itu adalah orang yang memberitakan, mengkhabarkan ya, dari ilmu yang dia miliki. Artinya yang dia beritakan, yang dia ceritakan, yang dia sampaikan tersebut dibangun di atas apa? Ilmu ya. Nah. Barakallahu fikum. Maka permasalahan syahadah ini tidak cukup cuma sekedar memberitakan saja ya. Tidak cukup memberitakan saja, tapi harus dibangun, didasari oleh ilmu. Ini yang namanya syahadah, persaksian ya. Nah. Barakallahu fikum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Bal la budda min ilmin wa ikhbarin wa qabulin wa iqrarin wa idzan." Ya. Ini kandungan syahadah harus dibangun dari apa? Ilmu. Ya. Artinya apa? Terkait apa yang dia sampaikan, yang dia ucapkan, yang dia kabarkan tersebut dibangun di atas ilmu, betul-betul pengetahuan, betul-betul keyakinan. Ya, bukan sekedar ikut-ikutan saja, tapi di atas ilmu. Tayib, dan juga harus dikabarkan, ikhbar, ya, disampaikan kepada orang lain. Wa qabul, demikian pula harus diterima kandungannya, qabul, ya. Harus terima kandungannya. Demikian pula wa iqrar, dan juga harus diikrarkan ya, dinyatakan ya. Yang berikutnya juga iz'an ya. Iz'an yaitu inqiyad, harus diamalkan, dilaksanakan konsekuensinya daripada kandungan syahadah tersebut. Nah. Barakallahu fikum. Intinya ikhwan, harus dibangun dari dua dasar ini, ilmu dan apa? An-nutq bil lisan. Syahadah itu harus dibangun di atas apa? Ilmu, dan diucapkan dengan lisan. Baik. Kalau sudah ada ilmu, berarti sudah ada keyakinan. Ya, ada i'tiqad. Akan tapi, ya, falau i'taqada bi qalbihi, kalau dia yakini dengan kalbunya, ya, dia yakini dengan kalbunya, tapi tidak dia ucapkan dengan lisannya, ya. Tidak dia ucapkan dengan lisannya, tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya. Maka yang seperti ini laisa bimuslimin, ya. Laisa bimuslimin, walaupun yakin seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sama sekali, tapi tidak mau dia ucapkan, tidak mau dia ikrarkan, tidak mau dia nyatakan, laisa bimuslimin, bukan muslim, ya. Bukan muslim, bil ijma', ya, bil ijma', barakallahu fikum, berdasarkan ijma', tidak ada khilaf di antara para ulama. Para ulama semuanya sepakat kalau ini tidak diucapkan, sepakat semuanya, dia bukan orang Islam. Nah, ini sebagaimana diucapkan oleh, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Nah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma ya, bersepakat semuanya bahwasanya orang yang tidak mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah walaupun ada keyakinan, maka dia bukan muslim. Ijma para ulama ya. Naam. Barakallahu fikum. Ini sebagaimana yang ada pada paman Nabi, ya, Abu Thalib, ya, yang telah kita ketahui bersama, dia itu yakin akan kebenaran dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam, dakwah keponakannya, namun sampai akhir hayatnya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, ya. Barakallahu fikum, yang mana sampai di akhir kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak, ya, agar pamannya ini mengucapkan la ilaha illallah, tapi enggan, tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, ya, barakallahu fikum, nanti akan kita baca insyaallah riwayatnya. Qala li ammihi Abi Thalib, qul, ini antum perhatikan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, qul, katakanlah ya ammi la ilaha illallah, katakanlah, ucapkanlah wahai pamanku la ilaha illallah. Di sini Rasul tidak mengatakan i'taqid la ilaha illallah, ya, Rasul tidak mengatakan kepada pamannya yakinilah la ilaha illallah, bukan, tapi apa, qul, katakan, ucapkan, tapi tidak mau mengucapkannya. Sehingga bagaimana keadaannya? Ya, mati di atas kesyirikannya. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah syahadah, ya, masalah asy-syahadah. Baik, yang berikutnya, qala hafizahullah taala wa fi riwayatin, dan dalam suri riwayat, ay fi riwayatin ukhra fi sahihil Bukhari. Maksudnya dalam riwayat yang lain dalam sahih Al-Bukhari, ya, dalam sahih Al-Bukhari. Naam. Kemudian lafaz yang berikutnya termasuk bagian daripada wejangan Nabi kepada Mu'al bin Jabal, ata'uka lidzalik, ya. Ini apa? Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu, ya, untuk perkara itu, ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah, ai syahidu wanqadu lidakwatika. Syahidu wangqadu lidakwatika. Yaitu mereka bersyahadah, ya, mengucapkan kalimat syahadah dan mengamalkan dakwahmu, menerapkan dakwahmu. Ya. Jadi mereka mau mengamalkan apa yang didakwahkan Mu'adz bin Jabal ini, mau menerapkannya. Dan wakafaru bima yu'badu min dunillah. Wakafaru bima yu'badu min dunillah, dan mereka ini kufur. Ahlu Yaman ini mau kufur, mau mengingkari, ya, berbagai macam perkara yang disembah selain Allah. Barakallahu fikum, baru ajari yang lainnya, ajari sholat, ya, dan seterusnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, iftarada alaihim. Iftarada bimakna aujaba, ya, aujaba alaihim. Iftarada bimakna aujaba, bermakna yang Allah wajibkan kepada mereka. Yang berikutnya, ata'uka lidzalik. Ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu untuk perkara itu, ai amanu bi fardhiyatiha. Yang kedua ini, ya, lafaz ata'uka lidzalik yang kedua, ya. Maknanya apa? Jika mereka beriman, ya, beriman akan kewajibannya. Akan apa? Akan wajibnya salat lima waktu, ya. Tayyib amanu bi fardhiyatiha, mereka meyakini, mengimani akan wajibnya salat lima waktu, wa aqamuha, dan mereka menegakkannya, ya, mereka menegakkannya. Maka bagaimana, ikhwan? Berikutnya, ajari mereka untuk apa? Mengeluarkan sedekah. Naam. Dan kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam yang berikutnya, iftarada alaihim sadaqatan. Ini yang ketiga, ya. Naam. Yang ketiga, iftarada alaihim sadaqatan. Allah mewajibkan sedekah atas mereka, ya, ajari mereka bahwasanya Allah mewajibkan sedekah kepada mereka ini. Aujaba, ya, iftarada bimana ish? Iftarada bimana aujaba alaihimuz zakata. Sedekah di sini, ikhwan, bermakna apa? Zakat. Aujaba alaihimuz zakah. Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat. Naam. Kemudian berikutnya, wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka, ya. Setelah masalah zakat, masalah sedekah tadi, ikhwan, ya. Barakallahu fikum. Apa kata Nabi? Fa iyyaka. Apa ini kalimat iyyaka? Maknanya kalimatu tahdzirin. Iyyaka bermakna ish? Kalimah tahdzir, ucapan peringatan, ya. Jadi kalau antum mendapatkan kalimat iyyaka iyyaka iyyaka, ini adalah ucapan tahdzir, peringatan, hati-hati, waspadailah, jauhilah, jangan sampai, seperti itu maknanya, ya. Nah. Kayib. Iyyaka wa karaima amwalihim, berhati-hatilah engkau, jauhilah oleh engkau, awas daripada apa? Harta bendanya ahlul yaman tersebut yang mahal harganya, ya. Berhati-hatilah engkau wahai Mu'adz. Ini makna iyyaka, peringatan, ya. Ancaman. Ingat ini ya, kalau antum jumpai lafaz ya kalimah iyyaka, apa maknanya? Iyyaka apa maknanya? Eh? Apa katanya? Yang keras suaranya irfan sultan. Kalimat peringatan barakallahu fiik. Nah, hati-hati, waspada terus, ya. Nanti ini dapat serangan pertanyaan ini. Barakallahu fiikum. Iyyakum iyyakum wa muhdatsatil umur, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalian dari berbagai macam perkara-perkara yang baru, ya, dalam urusan agama ini. Iyyakakum, iya, ini bermakna apa, ikhwan? Kalimatut tahdzir, kalimat peringatan. Baik. Kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, wa karaima, ma makna karaima? Baik. Ini ikhwan, yang pertama di sini diterangkan tentang masalah i'rabnya, mansubun ala tahdzir, ya. Wa karaima di sini dibaca mansub, ya, sebagai bentuk peringatan, ya. Naam. Jadi kalau sudah iyyaka, ya, ihdharu, ya, ihdharu wa karaima. Ini takdirnya, ya. Hati-hatilah oleh kalian wa karaima sebagai maf'ulun bih. Tayib. Maka di sini mansub ala tahdzir, daripada peringatan, dari lafaz iyyaka tadi, ya. Naam. Barakallahu fikum. Nanti antum pelajari lebih lanjut di kitab nahwu, ya. Barakallahu fikum. Karaima jam'u karimatin. Karaima jam'u karimatin. Jamaknya karimah, ya. Nah, mufradnya berbentuk karimah, jamaknya karaim. Apa itu maknanya? Wahiya khiyarul mali wa nafa'isuhu, ya. Khiyarul mal, ya, harta pilihan, ya. Wa nafa'isuhu, dan yang paling mahal, ya, yang paling berharga, ya. Nah, ini makna karaim, harta benda pilihan, harta benda yang paling mahal, harta benda yang berharga. Nah, ini, ya, makna wa karaima. Nah, kemudian pesan Rasul alaihi salatu wasalam yang berikutnya, ittaqi da'watal mazlum, yang terakhir, ya. Ittaqi da'watal, ya. Maknanya apa? Ihzarha, jauhilah, ya. Takutlah engkau, jauhilah engkau daripada doanya orang-orang yang terzalimi, ya. Wa ja'al bainaka wa bainaha wiqayatan, ya, dan jadikanlah pembatas, ya, antara dirimu dan antara doa orang terzalimi tersebut, ya. Ambil batas. Barakallahu fikum. Apa batasnya? Bi fi'lil adli wa tarkiz zulmi. Bi fi'lil adli wa tarkiz zulmi, dengan melakukan perbuatan yang adil, ya, dan meninggalkan kezaliman. Ya. Ini maksudnya wiqayah tadi, penjagaan, perlindungan, ya, tameng, ya, agar kita tidak terjatuh pada doanya orang yang terzalimi, agar kita tidak berbuat zalim dengan cara apa? Bi fi'lil adl, ya, dengan melakukan perbuatan yang adil, tidak zalim, ya, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim. Naam. Barakallahu fikum. Faqala hafizahullah ta'ala fa innahu ay al-hal wa sya'nu. Ya. Karena ya fa innahu karena begitu ya. Bermakna al-hal wa sya'n. Ya ini karena keadaannya dan permasalahannya begini begini begini begitu ya. Karena laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Tidak ada antara doanya orang terzalimi dan antara Allah hijab. Tidak ada hijab, tidak ada penutup ya antara doanya orang terzalimi dan antara Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada penghalang. Ya, tidak ada penghalang artinya Allah kabulkan doanya orang yang terzalimi tersebut. Ai la tuhjabu anillah. Ai la tuhjabu anillah. Bahwasanya doa tersebut tidak dihijabi, tidak ditutupi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhalang dari Allah Subhanahu wa taala doanya orang yang terzalimi barakallahu fikum. Naam. Bal turfa'u ilaihi fayaqbaluha. Bal turfa'u ilaihi akan tapi diangkat doanya orang yang terzalimi tersebut kepada Allah fayaqbaluha maka Allah akan mengabulkannya. Akan memberikan doa tersebut kepada orang yang terzalimi. Hati-hati ya. Hati-hati ya para santri semuanya, ikhwan, akhwat, semua yang mendengarkan kita semuanya. Hati-hati daripada perbuatan zalim ini. Wal iyadzu billah. Naam nasallu ta'ala salam wal afiyah. Kadang-kadang kalau santri ejek-ejekan sudah menyakiti hati orang lain. Ya. Barakallahu fikum nanti kalau sudah semakin besar, semakin besar, semakin bertambah umur, tambah lagi. Nanti kezaliman mungkin dalam masalah kehormatan saudaranya. Wal iyadzu billah. Ya. Menghancurkan kehormatan saudaranya, na'udzubillah min dzalik. Naam. Atau juga dalam perkara yang lain terkait dengan masalah al-mal, harta benda. Ya. Hati-hati. Ya. Kita semuanya. Harta benda kawannya. Harta benda orang lain. Hati-hati. Barakallahu fikum. Hadis yang seperti ini telah kita dengarkan dan jangan cuma didengarkan saja, dicamkan baik-baik. Ya, hubungan antum dengan teman-teman antum, hubungan antum atau di lingkungan ma'had ini, perhatikan baik-baik. Jangan sampai merusak semua sarana dan prasarana yang ada di sini. Ini adalah kezaliman. Jangan sampai merusak fasilitas yang ada di sini. Semuanya perhatikan. Ini kezaliman. Kezaliman. Semua yang ada ini adalah amanah dari umat. Bukan punya bapak antum. Ya, semua fasilitas yang ada di sini milik umat, punya dakwah. Jangan main-main dengan permasalahan ini. Kainan mangkan, siapapun juga orangnya. Siapapun juga orangnya. Masjid disahkan, semua yang ada ini demikian di sana di Pondok Putri sana perhatikan masalah ini ya jangan main-main barakallahu fikum juga antum di antara teman antum juga yang lainnya mungkin masalah sandal ini sering terjadi juga ngambil atau pakai sandal kawannya hilang dan seterusnya barakallahu fikum mungkin pakaian saudaranya dan seterusnya cukup sering terjadi yang seperti ini ya barakallahu fikum. Dan juga sekali lagi, fasilitas, anda ingatkan lagi, yang ada di ma'had ini, di masjid ini, sarana dan prasarana semuanya wajib kita jaga. Ya. Barakallahu fikum. Betul-betul kita perhatikan seperti ini, ya. Dan jangan cuma sekedar didengarkan saja hadis-hadis yang seperti ini, ya. Barakallahu fikum. Ataupun juga barang-barang yang ada di maksof sana juga demikian. Di koperasi. Wajib kita jaga semuanya. Jangan sampai ada yang macam-macam. Ya. Karena ini perbuatan kezaliman. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib barakallahu fikum. Nas'alu ta'ala taufiq wa sadat. Yang berikutnya. Akhrajahu Ay akhrajahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihi. Akhrajahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua sahihnya. Naam. Kita baca yang berikutnya. Qala hafizahullah ta'ala al-ma'na al-ijmaliyyu lil hadis. Makna hadis secara global, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwasanya nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lama wajjaha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tatkala mengutus ya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila iqlimil Yaman, ya ila iqlimil Yaman, ke negeri Yaman, ya da'ian ila Allah, sebagai da'i kepada Allah, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai da'i yang mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, wa mu'alliman, dan sebagai orang yang mengajarkan agama ini, ya mu'allim, pengajar, ya rasama lahul khuttata, rasama lahul khuttah, ya barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk, ya, kepada Mu'adz bin Jabal, ya, artinya memberikan wejangan-wejangan, arahan-arahan, ya, allati yasiru 'alaiha fi da'watihi, allati yasiru 'alaiha fi da'watihi, yang dia akan berjalan di atasnya dalam dakwah tersebut, ya, yang akan dia jalani itu, ya, tayyib. Berbagai macam wejangan yang akan dia jalin dalam dakwahnya. Fabayyana lahu, maka Nabi menerangkan kepadanya, annahu sayuwajihu qauman ahla ilmin wa jadalin minal yahudi wan nasara, ya. Fabayyana lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepadanya, annahu sayuwajihu qauman, bahwasannya ya Mu'adz bin Jabal ini akan menuju suatu kaum, ya, akan menuju suatu kaum ahla ilmin, orang-orang yang berilmu, ya, ini ahlul kitab, al-yahud wa nasara, orang-orang yang berilmu, ya, wajadalin, dan juga orang yang pandai berdebat, ya, pandai berdebat, minal yahudi wa nasara, dari kalangan Yahudi dan Nasara. Tayib. Artinya bukan kalangan orang-orang musyrik penyembah patung, bukan Majusi penyembah matahari, bukan pula orang-orang bodoh, orang-orang berilmu. Artinya apa? Agar sahabat Mu'adz ini betul-betul bersiap, ya, mempersiapkan diri dengan ilmu, mengetahui subuat-subuat mereka, ya. Ini kata beliau, liyakuna ala uhbatin, ya. Liyakuna ala uhbatin. Agar di atas persiapan, begitu ya. Tayib, artinya apa? Agar memiliki persiapan. Nah, limuna zoratihim, untuk berdebat, untuk berdiskusi dengan mereka ahli tersebut, ya. Waradi syubahihim, dan juga untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Nah, sudah azan ya. Tayib, afan kita azan, kemudian kita selesaikan ini, ya, terkait dengan al-ma'na al-ijmali li hadis. Naam. Fadl muadzin. Tayyib, qala hafizahullah ta'ala, "Tsumma liyabda'a fi da'watihi bil ahammi fal aham." Kemudian agar beliau memulai dakwahnya dengan yang terpenting, kemudian yang terpenting berikutnya. Ya. Nah, ini kaidah syar'iyah, ya, kaidah dalam agama kita. Jika permasalahan itu berkumpul atau bertumpuk, ya, sementara itu harus dikerjakan, maka dipilih yang mana? Dipilih dan dikerjakan yang lebih terpenting berikutnya, kemudian berikutnya, ya. Nah, seperti dalam tahapan-tahapan berdakwah di sini, ya, yang telah kita baca tadi, walhamdulillah. Memulai dari yang terpenting, kemudian penting berikutnya. Fa'idu'wan nasa ila islahi dati awalan. Sehingga Mu'adz ini mengajak manusia untuk memperbaiki akidahnya yang pertama kali, ya. Ini yang pertama kali. Li'anna hal asasu, karena ini adalah pondasi, ya. Nah. Karena akidah adalah pondasi. Fa idzan qadu lidzalika, maka jika mereka mengamalkannya, ya, melaksanakannya, ya. Amarahum bi iqamati shalah. Amarahum bi iqamis shalah. Ya. Maka hendaknya Mu'adz ini memerintahkan mereka untuk menegakkan salat. Nah. Li'annaha a'zamul wajibat ba'da tauhid. Ya. Li'annaha a'zamul wajibat ba'da tauhid. Karena salat ini adalah kewajiban yang paling agung setelah tauhid. Naam. Fa idza aqamuha, maka jika mereka mengamalkannya, menegakkan salat, amara aghniyahum bidaf'i zakati amwalihim ila fuqara'ihim. Amara aghniyahum, ya. Maka hendaknya Mu'adz ini memerintahkan orang-orang kayanya di antara mereka agar apa? Bidaf'i zakati amwalihim, agar mengeluarkan zakat harta benda mereka. Ila fuqara'ihim, kepada orang fakir miskinnya, ya, kepada orang yang miskin. Muwasatan lahum, ya. Muwasatan lahum, sebagai bentuk agar mereka kira, ya, untuk menyenangkan mereka, ya. Untuk menyenangkan mereka, orang-orang fakirnya ini. Wa syukran lillah, dan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Thumma hadzarahu. Min akhdhi jayyidil mal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan Mu'adz dari apa? Daripada perbuatan mengambil harta benda yang indah, yang mahal, ya. Naam, jayyid, ya, karaim tadi, yang karimah, yang mahal. Hati-hati agar jangan sampai engkau mengambil harta benda yang mahal yang mereka miliki tersebut. Li'annal wajiba al-wasatu, karena yang wajib adalah pertengahan, ya. Tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Summa hassahu 'alal 'adli. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan beliau agar berbuat adil, ya. Menyuruh Mu'adz ini agar berbuat adil, wa tarkil zulmi, ya, dan meninggalkan kezaliman, agar tidak berbuat zalim, ya, jangan sampai berbuat zalim. Kenapa? Li'alla yad'u 'alaihi al-mazlum, agar orang yang terzalimi tidak mendoakan kejelekan padanya, ya, kepada Mu'adz atau kepada manusia yang lain yang berbuat zalim, ya, agar orang yang terzalimi ini, ya, tidak mendoakan kejelekan kepada orang yang berbuat zalim. Ingat, ya, tidak dibatasi atau tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang terzalimi. Antum perhatikan, ya, yad'u alaihi bermakna apa? Mendoakan kejelekan, mendoakan musibah, mendoakan malapetaka, mendoakan kerugian dan berbagai macam kejelekan yang lainnya. Kalau yad'u lahu mendoakan kebaikan, ya, mendoakan supaya rezekinya itu lancar, gampang, ya, berbagai macam bentuk kebaikan. Kalau yad'u lahu. Taib. Li'alla yad'u 'alaihi al-mazlum wa da'watuhu mustajabatun, ya. Dan doanya orang yang terzalimi itu mustajabah. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terhalangi, ya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'iyadzu billah. Taib, sampai di sini insyaallah ta'ala dars kita di malam hari ini.